Artis kenamaan dan juga artis kebanggaan kota Jombang bakal menyapa dulur. Kita simak sama-sama, kita goyang dengan damai. Fira Azahra Adey. Gofan tuku ketan yang berapa kan yang makan kodoh kalau mangan jangan. Nyanyi bareng semuanya. Tuku gelang neng pasar baru.